Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, masih tentang adab dalam adab-adab sholat. An Abi Musa radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. Dari Abu Musa bahwa Rasulullah SAW sebutkan dihalalkan emas dan sutra untuk kaum wanita dari umatku, dan diharamkan itu atas kaum lelakinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Tirmidzi, dan beliau sahihkan. Uhilla lakum, dihalalkan bagi umat ini emas sutra. Ketika Rasulullah SAW yang menyebutkan dihalalkan, tidak ada kemungkinan lain kecuali yang dimaksud kembalinya kepada Allah. Ini menghalalkan Allah. Allah halalkan bagi umat ini, karena gak ada lain. Siapa? Ketika Rasul yang mengatakan dihalalkan bagi umat ini, siapa yang menghalalkan? Allah. Dan itu salah satu sebab kenapa fi'il itu mabni lil majhul, atau lima lam yusamma fa'ilu, disebutkan dalam bentuk begini, dibeginikan. Salah satu sebabnya karena diketahui ma'ruf siapa subjeknya, siapa pelakunya. Maka cukup diringkas dengan dikatakan begini, dihalalkan. Karena ma'ruf yang menghalalkan Allah. Adapun jika sahabat yang mengatakan dihalalkan ini, maka yang dimaksud Rasulullah SAW yang menghalalkannya. Yang pertama dihalalkan oleh Allah bagi wanita umat ini, yang untuk menggunakannya sebagai perhiasan, emas. Kata az-zahab, kalimat zahab ma'ruf dalam bahasa syariat yang dimaksud logam mulia yang berwarna keemasan, kuning, ma'ruf emas. Dan itu penting untuk difahami. Itu yang dimaksud dalam syariat, termasuk barang riba, emas, zahab. Termasuk ini dihalalkan bagi perempuan, diharamkan bagi kaum lelaki, emas-emas yang ma'ruf, emas kuning, keemasan. Dan itu yang dimaksud dengan zahab dalam bahasa syariat. Lawan daripada fiddah, perak. Dengan demikian, dengan definisi fuqaha ini, dan itu penting fikih karena terkait hukum-hukum syariat, halal haram, riba atau tidak, kalau itu dalam bab riba jual beli, tukar tambah dengan selisih berat dan lain sebagainya. Dengan ini berarti tidak termasuk, sekali lagi, tidak termasuk dalam istilah syariat mas, artinya haram dipakai lelaki dan perkara hukum-hukum lain, apa yang diistilahkan orang belakangan emas putih atau disebut platinum. Istilah saja mereka mengatakan emas putih. Apa itu emas yang dimaksud dalam syariat? Tidak, enggak masuk. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam nusus, dalam nas bahasa-bahasa syariat. Sehingga jika itu memang misalnya dipakai lelaki, boleh. Enggak termasuk yang diharamkan oleh Allah. Nah, emas ma'ruf, emas kuning. Dihalalkan emas sutra, sutra ma'ruf dari ulat sutra. Bagi inaf ummati, bagi kaum wanita dari umatku. Inaf jamak dari untha. Untha mu'annaf, wanita, perempuan. Dengan ini berarti mencakup jenis, artinya setiap yang berjenis wanita, perempuan, baik itu yang dewasa, tua, ataupun itu yang masih muda, bahkan yang masih kecil, selama itu perempuan, boleh dan halal baginya. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa memang kaum wanita butuh perhiasan sesuai dengan kewanitaannya sebagai makhluk yang Allah ciptakan sebagai perempuan. Makanya dia butuh pakaian yang menghiasi dirinya, dan itu menambah keindahannya atau kecantikannya, terutama bagi yang besar, untuk suaminya, supaya lebih mencintai, sayang pada dirinya. Oleh karena itu, syariat dari hikmahnya, dari hikmah Allah, menghalalkan perhiasan-perhiasan yang menambah keelokan, kecantikan perempuan ini. Karena itu akan lebih mempererat hubungan suami istri, keharmonisan dalam rumah tangga mereka semakin baik dan hangat. Oleh sebab itu dalam Zukhruf Allah katakan, awaman yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Bukankah yang dibesarkan, diciptakan dan dibesarkan dalam perhiasan, yaitu perempuan yang dimaksud, dari semenjak dia kecil, dari kelucuannya, dari tingkah lakunya beda dengan lelaki, dari anak laki. Dari dia kecil, masih balita, menginjak TK misalnya, sudah beda dengan yang laki. Punya daya tarik tersendiri, kecantikannya, lucunya, walaupun ma'ruf lah bedanya perempuan dengan lelaki. Dari awal diciptakan dalam perhiasan, penuh dengan hiasan pada dirinya. Dengan penjelasan ini berarti dihalalkannya emas, sutra bagi kaum lelaki, bagi kaum perempuan dihalalkan emas, sutra bagi kaum perempuan lebih kepada untuk kemaslahatan orang lain, bukan kemaslahatan dirinya. Bukan kemaslahatan si wanita, tetapi kemaslahatan orang lain, dalam hal ini suaminya. Dihalalkan emas, dia berhias, pakai gelang, cincin, kalung, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan orang lain, dalam hal ini suaminya. Suaminya semakin senang, terhibur dan menikmati kecantikan istrinya dengan penuh hiasan emas pada dirinya, begitu pula kain sutra yang dia gunakan, sehingga kemaslahatannya lebih untuk ke arah sana, untuk suaminya, bukan pribadi si wanita. Taib, ini terkait wanita. Kemudian Rasul katakan diharamkan itu bagi kaum lelaki. Diharamkan bagi kaum lelaki hal ini sama seperti inas, dzukur jamaknya dzakar, mencakup semua jenis lelaki. Makanya Rasul katakan hurrima ala dzukuriha, sehingga hukum ini kembalinya kepada dzukurah. Selama dia zakar laki, berjenis lelaki, maka haram baginya emas dan sutra. Rasulullah tidak katakan misalnya wa hurrima dzalika ala rijaliha, misalnya rijal menunjukkan itu lelaki dewasa, tapi enggak, yang Rasul katakan dzukur, jenis zakar, jenis lelaki. Dengan demikian mencakup yang dewasa maupun yang kecil, anak-anak. Jika kalau ditanya apa boleh, dengan dalil ini masih belum balek, belum akil balek, masih kanak-kanak, masih TK, bahkan balita, boleh enggak dikasih emas anak laki? Haram. Enggak boleh. Hukum itu kembalinya kepada balek. Iya, hukum secara umum, tapi ini Rasul katakan dzukuriha. Selama anakmu berjenis lelaki haram baginya, enggak boleh emas dan sutra. Hadis menjelaskan kepada kita hikmah dari syariat dalam penghalalan dan pengharaman. Makanya dihalalkan emas sutra bagi lelaki perempuan dari umat ini, diharamkan bagi yang lelaki. Hikmahnya karena itu membentuk karakter dan mempengaruhi sifat dan watak orangnya. Perempuan ma'ruf, gemulai, lembut, manja, dan sifat-sifat seperti itulah, kelembutan, kelemahan, gemulai dan semakna dengan itu. Yang demikian cocok dengan perhiasan, sesuai. Makanya dihiasi pakai anting, pakai kalung, pakai gelang, nah, dan yang lainnya. Sutra yang juga bahannya sangat-sangat halus, sangat lembut, sesuai dengan watak dan karakter mereka yang lemah, lembut, gemulai, manja. Nah, lelaki beda. Karakter dan wataknya lebih cenderung keras, tegas, tegar secara umum. Dibutuhkan seperti itu. Nah, maka hikmah dari Allah SWT dalam syariatnya gak sesuai kalau yang wataknya seperti ini jika dihalalkan baginya perkara-perkara yang akan membuat dia gemulai, akan membuat dia manja, gak cocok, sehingga yang terjadi kebanci-bancian dan itu diharamkan, dilaknat, dan seperti itu kenyataannya. Seperti itu kenyataannya ketika lelaki mulai mengenakan perkara-perkara yang itu ciri khas wanita atau perhiasan bagi wanita, sehingga kamu dapati dia dalam segalanya akan menyerupai dan mirip dengan wanita. Makanya diharamkan dalam syariat al-mutasyabbihi minar rijali bin nisa, kaum lelaki yang menyerupai wanita dalam gerak-geriknya, dalam tutur katanya, dalam berpakaiannya, dalam segalanya termasuk ini perhiasan. Musibah ketika kamu mendapati justru dibanggakan dan menjadi tren tersendiri gaya tertentu yang itu layaknya kaum wanita. Rambut panjang masih ini, tapi kemudian diikat, digelung, dan bahkan ikatannya pun pakai ikatannya kaum wanita yang biasa digunakan gadis atau ibu-ibu, tali ya, untuk ngikat rambutnya. Laki gak pantas, gak sesuai dengan kejantanannya, ketegasannya. Begitu pula perhiasan, gak cocok menggunakan emas, begitu pula kain sutra pada dirinya. Termasuk pula dalam hal ini yang terkadang masih banyak dilakukan oleh sebagian lelaki, hadahumullah, semoga Allah beri hidayah mereka, adalah menggunakan gelang di tangannya. Walaupun itu bukan emas, gak ada gunanya. Gelang ini perhiasan, menjadi tren dan gaya tersendiri, kadang dari biji-bijian kayu seperti tasbih ditaruh di tangannya gelang, kadang tali dirajut sedemikian rupa kemudian diikat. entah itu besi, entah itu apa lagi. Walhasil gelang dia pakai di tangannya. Perhiasan, perhiasan itu dunianya kaum wanita, bukan duniamu orang laki. Orang laki lebih kepada yang penting-penting, yang serius, kerja ini itu. Perhiasan-perhiasan seperti itu bukan dunia mereka. Itu bagi kaum perempuan. Maka itu haram segala yang menyerupai kaum wanita. Di dalam hadis juga terlihat di situ adab Rasulullah SAW kepada Allah, kepada Rabb-nya. Bagaimana Rasul beradab, berakhlak tinggi kepada Allah SWT. Karena dalam hadis Rasul katakan dihalalkan bagi umat ini, diharamkan begini-begini. Kenapa Rasulullah katakan itu? Terbukti Rasul tidak menisbatkan itu kepada dirinya. Rasulullah tidak menisbatkan hukum itu kepada dirinya. Artinya enggak beliau katakan misalnya, aku halalkan bagi umatku ini, aku haramkan bagi umatku ini. Enggak. Tapi beliau kembalikan itu kepada Allah. Allah haramkan, Allah halalkan. Karena juga seorang muslim, muslimah, ketika tahu ini diharamkan oleh Allah, lebih takut, lebih membuat dirinya menjauh dari perkara yang memang diharamkan baginya. Walaupun kita tahu yang mentaati Rasul pun berarti telah mentaati Allah, tetapi akan lebih kuat, akan lebih dalam maknanya ketika orang itu tahu ini Allah yang haramkan, Allah yang perintahkan. Makanya adab Rasulullah pun demikian, beliau nisbatkan hukum ini kepada Allah. Baik. Di dalam hadis Rasulullah katakan secara umum dihalalkan bagi perempuan sutra emas. Dengan demikian berarti boleh perempuan itu menggunakan emas, boleh menggunakan sutra walaupun itu banyak. Walaupun itu banyak. Secara umum memang syariat memberi rambu-rambu, israf gak boleh dalam segala hal. Jangankan ini, makan yang merupakan kebutuhan primer pun berlebihan gak boleh. Wala tusrifu wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan, itu larangan Allah. Maka batasan selama itu tidak berlebihan boleh perempuan menggunakan perhiasan emas. Tinggal batasannya apa? Batasannya yang para ulama sebutkan al-urf, kembali kepada kebiasaan atau adat keumuman orang. Yakni misalnya keumuman orang muslimat, perempuan-perempuan muslimat menggunakan perhiasan seperti apa sih? Kalau itu gelang misalnya, ya makruf misalnya 1, 2, 3 biji gelang di tangannya, makruf. Kadang orang cuma 1, kadang 2, ya Allah 3, masih ada lah yang gunakan. Tapi kemudian ini setengah lengannya misalnya semuanya gelang, Hada israf, berlebihan. Setengah lengannya semua gelang-gelang emas. Mungkin dia mampu beli, uangnya banyak. Tapi itu israf. Kalau ditanya, apa dalilnya israf? Enggak ada larangan kok. Dalilnya atau batasannya, karena ini sudah menyalahi keumuman, akan mencolok di mata orang, aneh ini, mungkin akan diketawain. Sudah bukan perhiasan terlihat, tapi satu dua terlihat cantik, terlihat indah. Wahagada kalung atau apa, anting-anting misalnya, pakai satu, ada perhiasannya, labas. Tapi kemudian misalnya tiga atau terlalu panjang, gede di telinganya, gak umum. Muslimat, wanita, gak umum melakukan yang pakai yang semacam itu. Begitu pula kalung. Walhasil demikian, kembalinya kepada kebiasaan. Ketika ma'rufnya orang pakai seperti ini, maka lebih dari itu masuk kepada batasan israf yang haram. Dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan memang hadis secara umum menghalalkan emas bagi wanita dari umat ini. Mungkin orang akan berdalil dengan ini berarti segala bentuk emas boleh dipakai perhiasan oleh perempuan. Ya mungkin secara umum bisa difahami demikian. Namun ada nusus yang lain, ada dalil yang lain yang kita ketahui dalam syariat pula larangan, dan itu kaidah dalam syariat, larangan orang itu menggunakan atau memakai yang berbentuk makhluk bernyawa, makhluk hidup. Nah, dan itu membuat malaikat tidak masuk rumah. Na'udzubillah. Nah, dengan demikian keumuman dihalalkan emas bagi perempuan umat ini dibatasi. Keumuman ini dibatasi selama itu tidak berbentuk makhluk bernyawa, karena mungkin dan ada memang misalnya itu liontin, kalung apa untuk ikan atau apa burung misalnya atau apalah makhluk bernyawa, maka itu dilarang. Atau mungkin kupu-kupu di gelangnya atau di ininya, walhasil selama itu berbentuk makhluk hidup dilarang karena itu, bukan karena emasnya tetapi karena bentuk dari makhluk tersebut. Hadis pula dari keumumannya ketika Rasul katakan dihalalkan emas bagi perempuan umat ini, berarti tidak ada beda juga, tidak ada beda antara emas yang berbentuk lepas apapun itu bentuknya, dengan yang berbentuk bulat atau dalam bahasa Arabnya muhallak, seperti gelang. Karena gelang bulat begini, dicetak dengan bentuk begitu, bundar begitu. Disebutkan demikian karena sebagian fuqaha melarang kalau emas itu berbentuk dicetak bundar seperti gelang misalnya. Tapi keumuman hadis menunjukkan boleh, Rasul enggak memberi rincian. Emas boleh bagi perempuan dari umat ini. Emas yang seperti apa? Umum semuanya. Baik itu yang bundar maupun yang lainnya, mungkin kalung atau anting dan lain sebagainya. Asyahid dalam hadis emas dan sutra Allah halalkan bagi perempuan dari umat ini. Kita tahu tadi hikmahnya, karena itu cocok dan sesuai dengan tabiat dan karakter kewanitaannya yang lemah lembut, gemulai dan lain sebagainya. Wa an Imran ibn Husain radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'mah an yara athara ni'matihi 'alaihi. Rahul Baihaqi. Dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, Allah itu cinta ketika memberi kenikmatan kepada hambanya. Allah lihat pengaruh dari kenikmatan tersebut. Allah senang untuk melihat pengaruh tanda dari kenikmatannya yang Allah berikan kepada hambanya. Hadis diriwayatkan Baihaqi. Artinya ini hadis menjelaskan tentang betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya Allah senang melihat itu yang di hambanya dari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kenikmatan mencakup itu kenikmatan diniyah, kenikmatan agama, dan kenikmatan duniawiyah. Kenikmatan duniawi, kenikmatan duniawi ya harta benda, kedudukan dan yang lainnya. Bagaimana Allah melihat pengaruh dari kenikmatan ini kepada hambanya? Kalau itu harta misalnya, ya terlihat. Misalnya kamu diberi oleh Allah kenikmatan uang, misalnya ada rizki lebih, alhamdulillah Allah kasih kenikmatan, maka terlihat kenikmatan itu. Karena kamu punya rizki, Allah beri kenikmatan harta yang lebih, terlihat pada pakaianmu. Misalnya kamu beli, kamu pakai pakaian yang layak, yang bagus, dan Allah cinta, Allah senang melihat itu. Dia pakai, dia beli pakaian yang bagus, yang layak. Dia bisa mampu membeli itu dengan kenikmatan harta yang Allah berikan padanya, rizki. Mungkin dalam nama atau merek tertentu, merek ini, baju ini kamu gunakan untuk sholat, untuk menemui orang. Nah, dan itu kenikmatan Allah. pengaruh dari kenikmatannya. Kamu tunjukkan, kamu pakai, dan Allah senang melihatnya dipakai oleh hambanya, kenikmatan tersebut. Nah, oleh karena itu, tidak baik kalau orang itu punya kenikmatan Allah berikan kepadanya, tapi kemudian berpenampilan seperti orang yang tidak mendapat kenikmatan dari Allah. Padahal dia punya harta, Allah beri kenikmatan. Bajunya misalnya compang-camping, kusut, robek, sana-sini kusam, kotor, atau apa ya, kendaraan misalnya jelek, rusak ini. Wah, dia mampu beli dan Allah beri kenikmatan. Tidak dia tunjukkan kalau dia itu diberi kenikmatan oleh Allah. Padahal Allah cinta untuk melihat pengaruh kenikmatannya kepada si hamba. Orang tidak baik untuk tamaskun, menampakkan kemiskinannya dia tunjukkan di depan orang. Kalau dia itu orang fakir, miskin, gak punya, gak mampu, dengan pakaian atau gaya yang semikian rupa, padahal Allah berikan kenikmatan padanya. Sekali lagi, Allah cinta melihat pengaruh dari kenikmatan tersebut yang Allah berikan kepada hambanya. Makanya Imam Syafi'i, beliau sebutkan dalam beberapa bait syair terkait pakaian, beliau katakan, zayyin thiyabaka mastata'ta fa innahu yu'azzur rijal wa yukramu. Hiasi pakaianmu, itu artinya gunakan pakaian yang bersih, rapi, baik, karena itu dengannya orang itu dihormati, dimuliakan. Beliau sebutkan pakaian kusut, pakaian jelek, kumuh, itu tidak akan mengangkat derajatmu di sisi Allah hanya karena berpakaian begitu dengan dalih tawaduk dan lain sebagainya misalnya. Enggak. Kalau kemudian hatimu kotor, hatimu rusak, jelek, maka yang menjadi inti permasalahan adalah ketakwaan seseorang kepada Allah. Walaupun kamu berpakaian mewah, indah, selama kamu tawadhu, kamunya takwa kepada Allah, itu tidak mempengaruhi. Artinya tidak berarti kamu dilihat orang sebagai sombong, ini enggak. Bukan dinilai dengan pakaian seperti itu, yang mewah, yang bagus misalnya. Sebaliknya, berpakaian jelek ini bukan berarti kemudian kamu mulia di sisi Allah. Sementara dirimu rusak, jauh dari takwa dan iman. Tawadhu tidak diukur dengan pakaian. Bahkan sebagian para sahabat beli pakaian dengan mahal, mewah, sengaja mereka gunakan untuk sholat malam, untuk Eid, Lebaran, untuk Jumat, Jumatan. Nah, pengaruh dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Muhim zuhud di dunia dan tawadhu tidak ada sangkut pautnya dengan pakaian. Demikian hadis mengajarkan kepada kita untuk menampakkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kecuali dalam satu situasi, yaitu ketika kamu bersama orang-orang fukara atau di sekelilingmu orang-orang miskin yang sangat pakaiannya ya seperti itulah. Mungkin saat itu kamu seorang diri menggunakan pakaian mewah, dan walaupun kamu mampu beli, tapi di depan mereka, di mata mereka, teman-teman dekatmu, orang yang enggak punya, yang sangat miskin, itu akan memukul hati dan perasaan mereka. Sehingga mungkin kamu gunakan pakaian yang biasa, sesuai, serupa dengan yang lainnya. Itu ketika kamu di tengah-tengah bersama mereka. Tapi secara umum, kamu Allah berikan kenikmatan padamu, tunjukkan dan kamu pakai kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Walhasil ini kenikmatan duniawiyah. Yang kedua, secara umum kenikmatan agama, diniyah, seperti iman, ilmu, ilmu yang bermanfaat, amalan soleh. Maka ditampakkan juga ketika Allah berikan kenikmatan iman padanya dengan beramal saleh. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan padanya, banyak taatnya, banyak ibadahnya, menjauh dari maksiat, ilmu yang bermanfaat. Ketika itu Allah berikan padanya, dia tampakkan, dia nasihatkan kepada orang, dia ajarkan kepada orang. Karena itu kenikmatan yang Allah berikan padanya, kenikmatan dinia dalam perkara agama. Sehingga kamu tidak pelit dengan ilmumu, demikian pula tidak menyimpan ilmu tersebut, tidak mau mengajarkannya, tidak pula memperbanyak ketaatan, ibadah, padahal Allah berikan iman padanya. Tidak menjauh dari dosa dan maksiat, padahal Allah berikan kenikmatan hidayah dan iman kepadanya. Allah cinta untuk melihat pengaruh kenikmatan itu yang Allah berikan kepada hambanya. Maka tunjukkan itu kepada Allah, karena Allah cinta untuk melihat itu pada hambanya. Waffaqakumullah. Wa iyana lima yuhibu arda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.